طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد قال ابن جرير الطبري رحمه الله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله dan nanti ketika dikumpulkan mereka di padang mahsyar dan juga yang mereka sembah. Ini potongan ayat yang sedang kita bahas. Yaitu yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Apa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala? Naam. Hah? Ya kurang keras suaranya. Siapa gerem-gerem tadi itu? Hah? Naam, ada di atasnya persis. Akan dihisab oleh Allah, akan dituntut mereka, dan mereka saling salah menyalahkan. Allah katakan pada mereka, antum adlaltum ibadi haula, apakah kalian menyesatkan hamba-hambaku, mereka tersebut, amhum dallus sabil, atau mereka yang sesat. Sesembahan-sesembahannya ditanya, apakah kalian menyesatkan mereka? Ternyata sesembahan-sesembahannya berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Gak pantas bagi kami untuk mengambil selain engkau, penolong-penolong, wali-wali. Dan gak pantas bagi manusia untuk mengambil sesembahan selain Allah. Jawaban yang bagus. Jawaban yang menunjukkan bahwa mereka bertauhid. Ada pertanyaan sekarang. Sesembahan-sembahannya, jawabannya kok bagus. Sesembahan-sembahannya, bertauhid. Apa mungkin terjadi? Seseorang menyembah selain Allah, ternyata yang disembahnya, bertauhid. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Seperti, Nasrani menuhankan Isa. Isanya, alaihi salam, seorang Nabi, seorang Rasul, yang mulia, yang bertauhid. Demikian pula musyrikin yang menyembah malaikat-malaikat. Sedangkan malaikatnya, ibadun, mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan, yang selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah katakan? Wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu melaksanakan apa yang diperintah. Berarti terjadi. Maka ini diterangkan oleh Ibnu Jarir. Kata Ibnu Jarir, ayat ini berkenaan dengan malaikat-malaikat dan manusia dan jin. Wasaqa bi sanadihi al-Mujahid, dan disebutkan oleh dengan sanadnya oleh Ibnu Jarir pada Mujahid. Ada Mujahid, qala Isa wa Uzair wal malaika. Lihat Isa, Uzair, malaikat. Kenapa Mujahid rahimahullah menyebutkan Mujahid Ibnu Jabr, muridnya sahabat yang mulia. Isa wa Uzair wal malaika. Kenapa disebutkan yang ini? Padahal sesembahan musyrikin banyak. Ada syaitan juga disembah. Ada siapa lagi? Manusia juga disembah. Tauhud-tauhud yang pengen disembah juga banyak. Kenapa enggak disebut di sini? Karena nanti mereka yang disembahnya berlepas diri dan mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Berarti yang disembah ini orang saleh atau makhluk yang saleh? Orang saleh atau makhluk yang saleh, maka Mujahid menyatakan seperti Nabi Isa, seperti Nabi Uzair, dan seperti malaika. Ada yang lain-lainnya, tapi ini hanya contoh saja. Contohnya, yang disembah oleh manusia ternyata dia justru beribadah pada Allah adalah para anbiya yang disembah dan dipertuhankan. Atau para malaikat yang disembah atau dipertuhankan. Termasuk dalamnya siapa? Termasuk contoh lainnya adalah orang-orang saleh. Orang saleh ketika meninggal ternyata disembah kuburannya. Dipanggil-panggil, ya fulan, tolong aku, astaghitsu bika, aku beristighatsah, aku meratap kepadamu, tolonglah aku, khudh biyadi, ambillah tanganku, gapailah tanganku. Kalau engkau tidak tolong aku akan binasa nanti yaumul qiyamah. Ayib. Sama apa enggak sama? Sama. Akan berlepas diri juga nanti. Orang saleh dan para anbiya. Aku berlepas diri. Aku tidak nyuruh kalian menyembah aku. Sama seperti Nabi Isa ketika Allah katakan kepadanya, Ya Isa, a'anta qulta linnasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ya Isa, apakah engkau menjadikan aku, apakah engkau perintahkan manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Nabi Isa berlepas diri. Tidak mungkin bagiku ya Allah untuk menyuruh mereka berbuat kesyirikan. Taib. Thumma yaqul. Kemudian berkata Ibn Jarir. Yaqulu ta'ala dikruh bahwa Allah berfirman. Qalatil malaikah. Bahwa malaikat-malaikat nanti akan berkata. Alladzina kana ha'ula'il musyrikun. Ya'budunahum. Yang dulu kaum musyrikin menyembahnya. Selain Allah. Dan juga Nabi Isa, mereka semua akan berkata, Tanzihan laka ya Rabbana. Maha suci engkau wahai Rabb kami. Ini tanzihan laka, menjelaskan makna kalimat Subhanaka. Maka nayan bagilana. Ayatnya berkata, bahwa mereka akan mengatakan Subhanaka. Qalu Subhanaka. Maka nayan bagi. Subhanak, maknanya tanzih. Mensucikan. Maha suci engkau ya Rabbana. Wa tabri'atan. Dan berlepas diri. Mimma adhafa ilaika ha'ula'il musyrikun. Berlepas diri. Dari apa yang mereka sandarkan kepadamu. Yaitu orang-orang musyrikin. Menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Atau menganggap kami sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Maha suci engkau ya Allah. Maka nayan bagi lana an natakhidha min dunik min awliya. Enggak pantas bagi kami untuk menjadikan selain engkau wali-wali. Nuwalihim. Anta waliyuna. Enggak mungkin kami menjadikan penolong-penolong selain engkau. Engkaulah wali kami. Engkaulah penolong kami ya Allah. Min dunihim. Bukan mereka. Kultu saya katakan. Kata pensyarah. Setelah menukil ucapan Ibnu Jarir, Al-Tadari dalam tafsirnya, dan Masya Allah, demikianlah para ulama ketika menjelaskan tauhid dengan dalil-dalil dan dengan aqwal ulama, dengan ucapan para mufassirin. Tidak menafsirkan seenaknya. Maka tidak pantas pemahaman seperti ini dikatakan sebagai pemahaman Wahabi saja. Karena ini dinukil dari Ibnu Jarir, dinukil dari Ibnu Katsir, dinukil dari Sun'ullah Al-Hanafi kemarin kita baca. Dan sekian banyak ulama yang lainnya. Baru kemudian setelah dibawakan ucapan-ucapan ini, ucapan para ulama, baru kemudian pensyarah, yaitu Syekh Sulaiman Al-Syekh, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berkata, Wa aktsaru ma yusta'mal ad-du'a fil kitab was-sunnah wal-lughah wa lisan as-sahabah min wa man ba'dahum min al-ulama huwa fi as-su'ali wat-talab. Kata beliau, dan kalimat doa dalam Al-Qur'an yad'una du'a, apakah dalam Qur'an ataupun dalam sunnah atau dalam lidah orang-orang Arab, kalimat yad'una doa di dalam lisan para sahabat dan juga para ulama setelahnya, semuanya seringkali memaknakan atau memakai kalimat doa dengan meminta. Mereka memakai kalimat yad'un dengan makna su'al, yas'alun, yatlubun. Bahkan dalam bahasa Indonesia. Iya kan? Bahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau berdoa apa artinya? Meminta kan? Berdoa. Ya Allah, ya Rabbi, tolonglah aku kan begitu. Ya. Maka ayat tadi dikatakan yad'un, ayat yang sebelumnya, maknanya meminta. Kama qala al-ulama min ahli lughah, sebagaimana dikatakan pula oleh para ulama dari ahli bahasa. Wa ghairuhum, dan lain-lainnya. As-salatu fil lughah ad-du'a. Wa salat pun bermakna doa. dan doanya bermakna meminta. Taib, sudah tahu maknanya? Dan itu bukan hanya satu ulama. Semua para ulama, bahkan bukan hanya ulama syar'i, ulama bahasa, bahkan seluruh orang Arab memaknakan atau memaknai doa yad'un bermakna meminta. Oh, berarti setiap meminta pada selain Allah syirik. Sebentar. Tergantung apa yang diminta. Kalau meminta sesuatu yang mustahil diberikan kecuali oleh Allah, maka itu syirik. Tapi kalau meminta sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia dan manusia masih hidup, maka wajar. Itu satu. Kedua, memintanya. Kalau meminta pada manusia yang masih hidup, maka wajar. Tetapi kalau dia sudah mati, maka dia meminta sesuatu yang mustahil. Dan berarti dia meyakini bahwa orang mati tadi masih bisa mendengar, masih bisa mengabulkan, masih bisa begini dan begitu. Ya tasarruf, masih bisa berbuat. Dan itu keyakinan yang syirik pula. Sehingga ada dua permintaan-permintaan yang dianggap syirik. Satu, kalau meminta sesuatu yang tidak mungkin dimiliki kecuali oleh Allah. Wahai fulan, masukkan aku ke surga. Loh, surga milik siapa? Barang siapa yang meminta surga, berlindung dari neraka, kepada manusia, walaupun masih hidup, syirik. Walaupun masih hidup. Wahai syekh fulan, wahai habib fulan, tolong masukkan aku ke surga ya. Berarti dia meyakini bahwa orang itu memiliki surga. Atau memiliki kuncinya surga, ila akhirnya. Ada syirik. Yang kedua, meminta sesuatu pada orang yang sudah mati. Karena Allah katakan dengan kalimat, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Engkau tidak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Enggak mungkin orang yang dikubur dijadikan mendengar. Dia di alam lain, di alam barzakh. Sedangkan kita di alam dunia enggak bisa nyambung dengan apapun. Dengan kabel ataupun dengan seluler, enggak bisa. Baik. Maka kalau ada seorang yang meminta pada orang mati, ya fulan, berarti dia dalam keadaan meyakini kalau yang dikubur itu masih sami'un alim, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, dan maha mengabulkan doa. Sehingga jangan berdoa pada orang mati, dan jangan meminta pada manusia apa yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang Allah katakan dalam ayatnya. Dalam surat Fatir ayat 13 dan 14. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Kata Allah, orang-orang atau sesuatu-sesuatu yang mereka, yang kalian tad'una. Apa tadi makna tad'una? Doa, meminta. Mereka-mereka yang kalian minta selain Allah tidak memiliki sedikit pun, tidak memiliki seketmir pun. Sudah pernah dijelaskan ya, mana ketmir? Kulit ari yang ada di biji korma. Dan subhanallah, pada korma ada tiga perkara, yang ketiga-tiganya dipakai untuk menunjukkan betapa kecilnya, betapa remehnya, betapa sedikitnya. Pertama ketmir, kedua nakir, ketiga fatil. Qatmir, Naqir, dan Fatil. Mana pena? Qatmir kulit arinya. Fatil yang ada di garis tengahnya biji korma, sumbunya. Sedangkan Naqir yang bulat di tengahnya, di atasnya. Kalau ini korma, biasanya ada begininya. tempat nempelnya ranting. Nah, yang bulat ini disebut nakir. Baik, di dalamnya ada biji. Bijinya masih terpakai. Ada yang menumbuknya untuk pakan, ada yang menggosongkannya kemudian ditumbuk menjadi celak atau untuk campuran tidak murni. Tetapi ini dan ini yang ada tengahnya, kalau kamu ambil ada seperti benangnya begitu. Itu fatil. Di kulitnya bisa kamu kelupas, ada kulit ari. Di sini. Bisa dilepas. Maka itu namanya? Naam, ketmir. Nakir, ketmir, dan fatil. Dan tiga-tiganya ada dalam Quran. Dan tiga-tiganya sebagai ungkapan betapa kecilnya. Wala yudlamuna fatila. La yamlikuna min qitmir. Ada pula nakir. Apa tanya yang nakir? Nama. Cari sendiri. Baik. Kita kembali kepada kitab. Kata Allah, siapa-siapa yang kalian seru, yang kalian minta dengan doa-doa kalian, kalau selain Allah, maka tidak memiliki sedikit pun, tidak memiliki seketmir pun. Apakah ada pengecualian dalam ayat ini? Tidak ada. Tidak ada pengecualian. Artinya, bahwasanya kalian berdoa pada siapapun itu, apakah manusia yang jahat ataupun manusia yang soleh, mereka tidak memiliki sedikit pun. Apakah kalian berdoa pada malaikat-malaikat, ataupun engkau berdoa pada jin-jin, malaikat dan jin tidak memiliki apapun, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para anbiya, berdoa pada nabi-nabi juga tidak boleh, karena nabi tidak memiliki min qitmir, tidak memiliki di alam ini sedikit pun, semuanya milik Allah. Bahkan beliau-beliau alaihimus salatu wassalam dan semua yang dimiliki oleh beliau di dunia alaihimus salatu wassalam, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah. Ini keyakinan yang harus diyakini dan disebutkan dalam Al-Quran, bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat, bukan empat ayat, bukan sepuluh ayat. Berapa ayat Allah sebutkan bahwa Allah adalah pemilik satu-satunya? Hah? Sekian banyak ayat. Kamu cari mim, lam, dan kaf. Limanil mulkul yaum? Milik siapa kata Allah? Semua kerajaan langit dan bumi ini. Lillah wahidil qahar. Apa lagi? Sekian banyak. Bahwa yang memiliki hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang lain, la yamlikuna min qutmir. Taib. Kelemahan kedua. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Kelemahan selain Allah. Yang kedua. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Kalau kalian seru mereka, kalau kalian mengucapkan ucapan-ucapan kalian dalam doa kalian, la yasma'u du'a'akum, mereka enggak dengar doa kalian. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Batu enggak dengar, pohon enggak dengar, kuburan enggak dengar. Baik. Loh, tapi kan ada yang dengar. Kalau kita mintanya sama yang masih hidup, masukkan gue ke surga bebe. Seperti mereka-mereka meminta pada seseorang. Bagaimana? Jawabannya, walau sami'u mastajabu lakum. Kata Allah, kalaupun bisa dengar, gak akan bisa mengabulkan. Ini kelemahan ketiga. Kelemahan pertama, tidak memiliki. Kelemahan kedua, tidak mendengar. Kelemahan ketiga, kalaupun bisa dengar, tidak bisa mengabulkan. Tapi malaikat-malaikat kan dengar. Iya, tapi gak bisa mengabulkan. Walau sami'u, kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum. Mereka gak akan bisa mengabulkan untuk kalian. Kelemahan keempat. Wa yawmal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Dan nanti hari kiamat, justru mereka mengingkari kesyirikan kalian. Kelemahan yang keempat, justru mereka mengingkari kesyirikan kalian. Siapa yang mengingkari kesyirikan? Seluruh sesembahan atau sebagian sesembahan? Hah? Sebagian. Malaikat Uzair dan Isa dan orang-orang soleh saja. Semuanya akan berlepas diri. Semuanya. Cuma berbeda. Ada yang berlepas diri dengan tauhid, dengan keimanan, dengan ucapan-ucapan seperti tadi, Subhanak, Maha Suci Engkau ya Allah. Itu perlepas dirian orang-orang saleh, para anbiya, para malaikat. Tetapi syaitan, iblis dan anak buahnya yang juga disembah, berlepas diri juga. Jadi musuh juga. Tetapi dengan bahasa yang lain. Apa ucapan iblis dalam Al-Quran disebutkan kisahnya? Inni bari'un mink. Aku berlepas diri dari kamu. Ini akhafullah. Aku takut, aku takut. Itu ketika masih di dunia. Dia lari. Takutan. Ketika sudah terjadi kejadian-kejadian kufur, kesyirikan-kesyirikan, iblis lari. Takut turun azab. Dan iblis tidak takut sesuatu kecuali kematiannya. Padahal sudah dijanjikan oleh Allah, engkau tidak akan dimatikan kecuali nanti. Di akhir zaman. Tapi tetap takut dia setiap ada kejadian-kejadian. Di akhirat, iblis akan mengatakan, kenapa kalian salahkan aku? Allah memberikan janji, aku pun memberikan janji. Janji Allah hak, sedangkan aku membohongi kamu. Kenapa kamu percaya kepada aku? Wala talumuni, walumu anfusakum. Jangan kalian cerca aku. Salahkan diri-diri kalian sendiri. Ini syaitan. Wala talumuni, jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku. Aku janji dan aku bohong. Allah janji dan benar, kenapa ikutnya aku? Kenapa enggak ikut yang benar? Jangan salahkan aku, jangan salahkan aku. Ini perlepas dirian syaitan. Na'udzubillah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, siapa yang berdoa pada kuburan, keramat pohon, keramat batu, keramat keris, keramat, kepada orang yang dianggap wali, dianggap habib dan sebagainya, akan mendapatkan kekecewaan dengan sekian kecewaan. Yang pertama, karena yang diminta ternyata tidak memiliki apapun. Yang kedua, bahwa yang diminta ternyata enggak mau, enggak mendengar sama sekali, enggak tahu menau. Yang ketiga, bahwa mereka enggak bisa mengabulkan sama sekali, kalaupun mendengar. Yang keempat, ternyata mereka berlepas diri. Tidak tanggung jawab. Dikira akan dibela, yaumul qiyamah kita akan dibela oleh wali fulan, oleh 9 wali, atau 12 wali, atau 30 wali. Karena kita sudah begini, sudah begitu. Sudah meratap, berdoa, istighosah pada semua wali-wali. Ternyata justru mereka menjadi musuhnya. Dan mengingkari kekufurannya, mengingkari kesyirikannya. Ini kekecewaan demi kekecewaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka pula ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 63. Allah berfirman, قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. Kata Allah, katakan pada mereka, siapa yang bisa menyelamatkan kalian? Siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, dari kegelapan daratan dan lautan? ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Ketika dunia telah gelap, ketika gelapnya berlapis-lapis, dulumatun ba'duha fauqa ba'd. Apakah ada dunia yang gelap di siang hari? Ada. Bagaimana kalau malam hari? Di mana? Hah? Gelap siang-siang hari gelap. Ada hutan belantara yang sangat gelap karena rapatnya pepohonan di sana. Itu siang hari. Bagaimana kalau datang malam? Dulumat ba'duha fawqa ba'd. Demikian pula di lautan. Ketika awan pekat menutupi mereka. Dan kemudian ditambah lagi gelap malam. Dulumatun ba'duha fawqa ba'd. Idza akhraja yadahu la yakad yaraha. Kalau mengeluarkan tangannya begitu, menjulurkan tangannya, hampir-hampir enggak bisa lihat tangannya sendiri karena saking gelapnya. Man yunajjikum? Siapa yang bisa menyelamatkan kalian ketika itu? Kalau ada ular yang datang, ada buaya yang datang di rawa-rawa tersebut, atau ada binatang-binatang buas, atau ada makhluk-makhluk yang jahat. Man yunajjikum? Siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari badai-badai lautan yang demikian dahsyatnya, yang gelombangnya seperti gunung, perahunya seakan-akan sebuah titik yang sangat kecil, padahal itu kapal besar. Man yunajjikum? Min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufya, yang kalian bisa berdoa kepadanya dengan tadarruan wa khufya, dengan merendah, dengan lirih. Siapa? Ini bukan pertanyaan, walaupun dengan bentuk pertanyaan, tetapi ini pernyataan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Ada seorang ulama menceritakan pengalamannya. Bahwa aku dulu sebelum mendapatkan hidayah, aku di tengah lautan. Badai, ombak yang besar yang menakutkan. Aku panggil-panggil fulan wa fulan. Ya Habib fulan, ya Wali fulan. Semua sekapal menjadi seperti itu. Ternyata setelah aku mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah, aku menyesal. Alhamdulillah aku masih diselamatkan oleh Allah yang Arhamar Rahimin. Kalau mati ketika itu, mati dalam keadaan syirik. Mati dalam keadaan syirik, na'udzubillah min dzalik. Berarti jangan berdoa pada selain Allah. Minta apapun, jangan. Khususnya perkara-perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia kecuali oleh Allah SWT. Apalagi pada orang mati. Maka walaupun minta makan, tidak bisa orang mati. Ya kalau orang hidup mungkin bisa, Pak, paring Pak, Bu, paring Bu. Iya kan? Banyak orang minta-minta seperti itu di pasar-pasar. Apakah dia musyrik? Tidak, dia tidak syirik. Kenapa enggak musyrik? Karena dia walaupun mengangkat tangannya seperti doa, Pak, paring Pak, Bu, paring Bu. Tangannya begini loh, doa. Mengangkat tangan seperti doa. Minta Pak, minta Bu. Dia bukan musyrik. Mengapa? Karena dimintanya perkara yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan manusianya masih hidup. Kalau dia di kuburan, orangnya sudah mati, kemudian dia berkata dengan kalimat, Pak, paring Pak, Bu, paring Bu, begitu, musyrik dia. Kenapa? Paring itu artinya minta ya, bahasa Cirebon sini. Baik. Itu artinya, dia berdoa kepada orang mati tadi, perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh orang mati. Padahal kalau orang matinya keluar, ngasih makan dia, dia lari. Iya kan? Kenapa? Karena dia tahu, tidak mungkin orang mati bisa ngasih makan. Gak mungkin bisa ngasih uang. Gak mungkin bisa ngasih rezeki. Maka memintalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Ayat Allah dalam surat Yunus ayat 12. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. Ayat ini juga menyebutkan bahwa doa bermakna minta. Contohnya, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَ لِجَنْبِهِ. Kalau manusia tertimpa mudarat, dia berdoa dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berdiri. Masya Allah. Kalau sedang kesusahan, duduk, ya Allah, aku minta padamu, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Berbaring juga, ya Allah, tolong aku, ya Allah, aku susah. Berjalan, juga masih berpikir begitu, ya Allah, aku susah. Tolonglah aku, ya Allah. Masya Allah, ketika dalam keadaan susah, selalu berdoanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tapi nanti, kalau sudah selamat, kalau sudah diberi jalan keluar, sudah diberi kebahagiaan, dia datang ke kuburan-kuburan beri sesajen. Datang ke kuburan-kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat, memberikan sesajen, minta ini, minta itu. Minta keselamatan dan minta uangnya terjaga terus. Ajib. Padahal, ketika dia dalam keadaan ditimpa madarat, doa. Tayyib. Asyahid. Yang sedang dibahas adalah kalimat doa. Lihat dalam ayat ini. Idza masal insana dhurru da'ana. Ketika dia timpa madarat, da'ana. Berdoa pada kami. Apa makna berdoa? Meminta juga. Apa istilahnya? Doa masalah. Doa masalah. Contoh lainnya, wa idza massahu syarru fadu du'ain 'arid. Kalau seorang ditimpa kejelekan, maka lihatlah. Dhu du'ain 'arid, dia punya doa yang panjang lebar. Apa itu maknanya doa di situ? Sama. Orang kalau sudah dalam keadaan ditimpa madarat, syarr, idza massahu syarr, ditimpa kesusahan, dhu du'ain 'arid, udah doanya panjang banget. Salatnya khusyuk, sujudnya lama, habis itu orang sudah bubar semua, dia masih duduk terus di masjid. Doain, arid, doa yang panjang. Apa maknanya itu? Doa yang mana? Doa ibadah atau doa masalah? Doa masalah, meminta, meratap kepada Allah Ta'ala. Demikian pula ayat Allah, dalam surat Fussilat, la yas'amul insanu min du'a'il khairi wa im massahu asy-syarru fayausun qanut. Manusia tidak putus asa dengan doa-doa kebaikan. Tapi ketika ditimpa kejelekan, kenapa tiba-tiba dia menjadi putus asa? Lihat kalimat doa. Du'a'il khair, apa du'a'il khair? Minta kebaikan. Atau ayat Allah, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum inni mumiddukum bi alfin minal malaikati munzilin. Baik. Alman istighatsah. Idtastaghitsuna, ketika kalian istighatsah pada Allah Ta'ala, pada Rabb kalian, fastajaba lakum, dan Allah kabulkan buat kalian. Meminta juga. Tetapi perbedaannya, ini ulangan kalian banyak yang salah. Apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau istighatsah biasanya minal makrub, dari orang yang tertimpa kesusahan. Kalau doa, enggak mesti. Lebih umum sifatnya. Kalau istighatsah, lebih khusus. Ya, ini siapa yang kesusahan, timpa madarat, kemudian dia meratap, maka itulah yang dikatakan istighatsah. Sehingga disebutkan contoh istighatsah doa pada kuburan, salah. Doa pada pohon, salah. Doa pada orang mati, salah. Itu doa. Pertanyaannya istighatsah. Dan yang paling banyak salah kalian adalah dalam masalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja masih banyak salahnya, gimana bahasa Arabnya? Dia maunya benar, tapi bahasa Indonesia salah. Meminta doa kepada Allah, meminta doa kepada orang soleh, meminta doa boleh kepada orang soleh. Tidak syirik itu, apalagi istighosah, itu bukan istighosah. Berdoa kepada selain Allah, itu benar. Tapi dalam keadaan dia sedang kesusahan. Ketika dia kesusahan, dia berdoa kepada selain Allah, itu istighosah kepada selain Allah. Baik. Kalau meminta doa pada orang soleh, syirik bukan? Masa syirik? Berarti yang salah apanya itu? Bahasa Indonesianya yang salah. Meminta doa pada selain Allah. Bukan meminta doa. Berdoa kepada selain Allah dalam keadaan kesusahan. Ketika dia sedang kesusahan. Kembali kepada kita. Wa fi hadis, dalam hadis juga sama. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Sesungguhnya hadis ini lebih lemah. Yang lebih sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Itu lebih sahih. Bukan mukhul ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Baik, apa yang dimaksud doa huwal ibadah? Kalau doanya diterjemahkan ibadah, ya gak cocok dong. Ibadah, dialah ibadah. Itu tidak menambah apa-apa. Tidak menambah sesuatu. Berarti maknanya, berdoa kepada Allah, ya Allah aku minta ini, minta itu. Itu ibadah. Maka kalau ibadah pada selain Allah, meminta dan berdoa pada batu, kepada kuburan, maka itu syirik. Karena ibadah pada selain Allah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Berarti doa di sini meminta juga. Wa fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih juga. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah bisa mengabulkan, maha kuasa untuk mengabulkan. Ini juga sama. Apa maknanya ud'u Allah di sini? Meminta, mintalah pada Allah. Dalam keadaan yakin Allah bisa mengabulkan untuk kalian. Demikian pula dalam hadis lain. Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi. Siapa yang tidak minta pada Allah, Allah murka kepadanya. Siapa yang tidak meminta pada Allah, justru Allah marah. Disuruh untuk minta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang sufi yang berkata kita jangan banyak-banyak meminta pada Allah, jangan banyak merengek pada Allah, itu keliru. Itu mengkiaskan dengan manusia. Mengkiaskan dengan manusia. Manusia, Allah sebutkan dengan zaluman jahula. Diminta, kalau orang yang baik, kasih. 2 kali dikasih, 3 kali dikasih, 4 kali, 5 kali, 6 kali, mulai risih. Ini orang kok minta terus, itu manusia. Kalau Allah, tidak. Maka jangan dikiaskan dengan manusia. Mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Hatta syis'ah idan qata', kata Nabi. Walaupun tali sendalmu putus, minta pada Allah Ta'ala. Apalagi perkara-perkara besar. Apalagi perkara negara. Apalagi masalah penguasa, presiden, gubernur Jakarta. Doa. Kenapa? Oh, doa-doa terus. Jangan meremehkan doa. Jangan meremehkan doa. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipilihkan oleh Allah pemimpin yang adil, penguasa yang adil, pemimpin yang bijak, muslim saleh. Doa kepada Allah taala. Qul inna a'udzubikumullah, di antara sebab-sebab adalah berdoa. Kita harus mengikuti sebab-sebab. Kita harus berusaha. Di antara usaha yang besar adalah doa di samping usaha-usaha lain. Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi. Kalau tidak minta pada Allah, justru Allah marah. Demikian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dalam sunannya, dan Ahmad dalam musnad dari hadis Abu Hurairah. Yang kata Ibnu Katsir, sanadnya la ba'sa bihi. Sedangkan doa ud'u Allah atau hadis ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah, doalah pada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah maha mengabulkan, maka itu dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Imam Hakim dalam Mustadrak, dan dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Sanadnya hasan. Baik. Masih ada lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahwa doa bermakna meminta. Yaitu hadis, laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Enggak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada berdoa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan Tirmidzi dalam Jami'. Dan dikatakan oleh Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharib. Dan Ibnu Majah juga meriwayatkan dalam Sunan, dan Imam Hakim dalam Mustadrak, dan Imam Hakim menyatakan sahih dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Jadi hadis Abu Hurairah. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Bahkan dalam hadis juga disebutkan, dalam hadis yang lain, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Jangan kita terlalu menyandarkan usaha kita sendiri. Berupaya kesana kemari, berupaya dengan ini dan itu segala macam sampai dia yakin bakal menang, bakal berhasil, ternyata gagal. Ternyata itu semuanya cuma permainan. Hati-hati. Jangan menyandarkan dengan usaha. Doa, jangan lupa doa, jangan lupa doa. Dan doa senjatanya orang mukmin. Wa imaduddin wa nuru samawati wal ard. Masih berlanjut. Bahkan bukan hanya senjata, senjatanya orang mukmin dan tonggak agama dan juga cahaya langit dan bumi. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim. Dan karena Imam Hakim terkenal tasahulnya, wafarallahu lahu rahimahullah, maka perlu dukungan ulama lain ketika beliau menyatakan sahih ala syarti syaikhain. Perlu dukungan ulama yang lain. Di sini dikatakan wawafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Artinya tasihnya Hakim, karena dia mutasahil, perlu disepakati oleh Adz-Dzahabi. Wasahahahu, disahihkan oleh beliau, wawafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Mengapa selalu Dzahabi? Karena beliau yang memeriksa ulang kitab Mustadrak. Jadi Mustadrak itu sesungguhnya judulnya Mustadrak ala Syahihain, ala As-Sahihain. Artinya apa-apa yang sahih yang belum masuk Bukhari dan Muslim, padahal sudah selayaknya masuk Bukhari dan Muslim. Itu rencananya Imam Hakim rahimahullahu ta'ala. Maka dia cari hadis yang sahih, diperiksa. Ketika dianggap sahih, dimasukkan dalam kitabnya. Bahwa ini kitab sahih yang seharusnya masuk dalam Bukhari Muslim. Hanya saja belum masuk. Kesahihannya sama begitu. Ternyata karena beliau rahimahullah terlalu bermudah-mudahan dalam perkara-perkara rawi, maka ada beberapa hadis yang dhaif dimasukkan juga di dalamnya dan dianggap sahih. Akhirnya para ulama tidak menerima tashihnya Hakim rahimahullah kecuali kalau ada dukungan yang lain. Di antaranya yang memeriksa ulang adalah Adz-Dzahabi. Dia punya footnote-nya di bawah kitab Mustadrak. Bahwa ini benar seperti kata Imam Hakim sahih. Ini benar seperti kata Imam Hakim sahih. Ini wahima rahimahullah. Ini kekeliruan beliau rahimahullah. Hadis ini tidak sahih. Dhaif kan ada ini. Terangkan oleh Adz-Dzahabi. Sehingga setiap ada sahahul Hakim, masih kita tunggu. Apakah wafaqahu Dzahabi atau tidak. Kalau wafaqahu Dzahabi, kalau sepakat oleh Dzahabi, maka kita atma'in, tentram, tenang dengan tashihnya dua ulama. Nah, dan itulah manusia, manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Wa qawluhu, salullaha kulla syai'in hatta syis'a idan qata. Mintalah pada Allah, mintalah pada Allah, hingga tali sendalmu ketika putus, mintalah pada Allah. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam kitab Al-Jami', jami'nya beliau, Jami' Tirmidzi. Dan dikatakan oleh beliau, oleh Tirmidzi, hadithun gharib. Hada hadithun gharib. Wahada asah, dan ini lebih sahih. Maksudnya dari hadis yang sebelumnya. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas berkata, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya, karena beliau dan bapaknya dua sahabat yang mulia. Afdalul ibadah ad-du'a. Sebaik-baik ibadah adalah doa. Masya Allah. Sebaik-baik ibadah adalah doa. Wa qara'a. Kemudian beliau membaca. Ibn Abbas membaca radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. dan berkata, Rabb kalian, doalah padaku. Aku akan mengabulkan doa kalian. Ucapan Ibn Abbas ini diriwayatkan oleh Ibn al-Mundhir dan juga oleh Imam Hakim. Ibn al-Mundhir dalam tafsirnya, sebagaimana dinukil dalam kitab Durul Manthur, Imam Suyuti, dan juga Hakim dalam mustadraknya, wasahahahu, dan Imam Hakim mensahihkan, wawafaqahu al-Zahabi, dan disepakati oleh al-Zahabi. Baik, ini semua bukti-bukti bahwa doa adalah ibadah, dan doa bahkan semulia-mulia ibadah, bahkan doa merupakan senjata seorang mukmin, dan doa yang bermakna meminta kepada Allah. Jelas sekali, walhamdulillah. Sehingga siapa yang meminta pada selain Allah, apa yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah, seperti minta surga berlindung dari neraka, minta diselamatkan di padang mahsyar, minta syafaat, minta apa lagi? Kenapa minta syafaat saya masukkan? Termasuk yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah. Mengapa? Karena Allah katakan, lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah lah seluruh syafaat. Semua yang memberi syafaat nanti, tidak akan memberikan kecuali dengan izin Allah, dan tidak akan memberikan kecuali kepada yang diizinkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Baik. Sehingga kalau mau minta, minta pada pemiliknya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku minta syafaat nabimu. Ya Allah, aku minta syafaatnya para pemberi syafaat. Ila akhirih. Naktafi bihadal qadar, barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.